kembali lama ku menanti. Hatiku gelisah, tiada kau merasa yang ku alami. Bila kau kembali, lama ku menanti. Sampaikan salamku, oh kepada dia pujaan hati. Katakan padanya ku ingin bertemu, karena rindu tak tertahan lagi. Katakan padanya ku ingin. Sampaikan salamku.